Masih ingat berapa kali saya mengatakan nation interest sebuah negara bisa menjadi nation threat negara lain? Benar kan? Puluhan kali saya telah mengatakan dari berbagai sudut dan telah berulang kali saya berikan solusinya. Kalau saya boleh bertanya, adakah yang memikirkan tentang ancaman negara Indonesia? Jawabannya kayaknya nggak ada deh, karena kayaknya tidak paham. Saya mulai lagi dari sisi lain lagi, dan sayangnya sahabat mungkin capek nonton videonya, dan sayangnya saya nggak akan pernah menyerah menjelaskannya. Nation interest bangsa Cina jelas perluasan wilayah dan kekuasaan dengan hegemoni ekonomi. Strateginya salah satunya adalah dengan China money, China labor, dan China machinery atau China technology. Salahkah Cina menggunakan strategi ini? Jawabannya tidak. Sekarang kita melihat psychological lender atau satu sisi tentang bagaimana secara psikologi peminjam uang tersebut. Apa sih yang ada dalam pikiran pemberi pinjaman? Ya, apa sih isi otaknya rentenir? Pemberi pinjaman ingin untung sebesar-besarnya. Yang dipinjamkan harus kuat terus bayar selama-lamanya. Kalau perlu tidak lunas-lunas. Dan terus bergantung kepada peminjamnya. Baik itu uang, tenaga, atau peralatan. Kita lihat cara IMF cara memakan sebuah negara. Dan persis itu yang dilakukan oleh Cina dengan BUMN-nya dan dengan pemerintahnya. Bedanya IMF dan World Bank kesannya institusi. Kalau Cina adalah country. Tetapi ternyata IMF dan World Bank adalah country, yaitu Amerika juga. Jadi keduanya adalah nation interest. Sudah mulai paham? Jadi Indonesia pasti dibuat masuk ke debt trap, pasti dan harus masuk. Inilah yang saya tidak setuju dengan kebijakan foreign direct investment. Sayang ini ada dalam mindset pejabat negara saat ini. Sayangnya pada nggak sadar bahwa kita akan masuk ke debt trap. Jangan-jangan sudah ya. Sayangnya yang merasakan ruginya adalah demografik populasi di 2030 nanti, bukan sekarang. Jadi nggak terlalu terlihat ancaman itu secara fisik sekarang. Oh iya, ngomong-ngomong, jangan dikira Sontoloyo ini membuat video ini terus-terusan ini paham banget tentang geopolitik dan di geostrategi. Nggak juga sih sebenarnya, sok-sokan aja, tahu-tahu dikit aja, tapi coba bangun interest. Nggak salah toh niatnya, sehingga hati kecil kita terpancing. Pertanyaan berikut, ting-teng negara ini siapa ya? Bener loh, nation interest itu beda dengan program kampanye seorang calon pemimpin negara. Nation interest bukan di set setiap 5 tahunan, tetapi harus jelas terpampang dalam jangka ratusan tahun ke depan. Makanya saya tanya, mau kemana Indonesia? Quo vadis Indonesia?